Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah. Kita masih pada hadith Abu Hurairah Sab'ul Mubiqat, yaitu pada potongan hadith wa tawalli yawm az-zahf, termasuk 7 dosa yang menghancurkan adalah berpaling atau lari dari peperangan. Zahf yang dimaksud ketika dua saf atau dua pasukan antara pasukan muslimin dengan pasukan kufar, musuh-musuhnya, sedang berperang, terjadi peperangan di antara keduanya. Disebut peperangan itu yaum az-zahf, dari zahafa, dari kenyataan yang ada bahwa pasukan, dan itu ma'ruf dalam peperangan, ketika berkecamuk peperangan sedang dahsyat-dahsyatnya terjadi, maka satu sama lain bertemu layaknya orang kalau takut pada lawan yang dia hadapi, atau segan pada seseorang, al-muhim yang dimaksud dengan zahf adalah peperangan. Berpaling dari peperangan termasuk kabairu dzunub, termasuk sab'ul mubiqat, karena dengan itu berarti dia berpaling dari jihad fisabilillah yang berdampak membuat down mental kaum muslimin. Bagaimana perasaan saudara-saudaranya? Sedang berperang, butuh-butuhnya kekuatan, ini malah meninggalkan, lari, tidak peduli dengan saudaranya. Maka hancur perasaan dan mentalitas kaum muslimin, dan itu sendiri kejelekan. Orang kalau sudah down mentalnya, rusak nyalinya, ya sudah, gampang untuk dihancurkan oleh musuhnya. Belum lagi dengan itu menguatkan mentalitas musuh, tambah jadi dia, wah lari, berarti gak berani sama kita, ketakutan mereka, tambah jadi dia kejahatannya. Oleh sebab itu lari dari peperangan berakibat kekalahan bagi kaum muslimin, dampaknya larangan ini di dalam hadis tidak secara umum dikhususkan di dalam ayat ketika Allah sebutkan dalam Al-Anfal, wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah. Yang memalingkan duburnya, artinya dia balik ke belakang, lari dari peperangan, kecuali mutaharrifan liqital, yang pertama, au mutahayyizan ila fi'ah, maka dikecualikan dua kondisi. Yang pertama, mutaharrifan liqital, artinya mutaharrifan orang yang pergi sejenak untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya, dia lari, ya surahnya yang dilihat berpaling, sama, tawalli, ya mazhab. Tapi diperkecualikan, dibolehkan oleh Allah ketika larinya itu, dia berpaling untuk misalnya membenahi. Kalau zaman dulu misalnya karena busurnya patah misalnya, atau pedangnya apa lepas ini itu, maka dia lari bukan lari dari perang, tapi untuk betulkan pedangnya dulu cepat-cepat di belakang supaya nggak diserang musuh, atau mungkin ke gudang senjata ngambil, segera dia kembali lagi ke medan perang. Atau kalau sekarang misalnya mungkin lagi macet senapannya atau semakna dengan itu, dia berpaling ke belakang untuk membenahi ini, untuk kemudian segera kembali lagi dalam peperangan. Maka ini tidak mengapa. Mutaharrifan liqital, satu kondisi. Karena kalau dilihat dari gambarannya sama, tawalli yawma zahaf, dia berpaling, lari ke belakang. Tapi bukan lari dari peperangan. Dan yang illat-illat yang disebutkan tadi tidak ada membuat down mental muslimin, membuat musuhnya semakin berani. Enggak, dia kembali lagi. Dan saudaranya pun tahu ini karena untuk urusan ini itu misalnya. Yang kedua, mutahayyizan ila fi'ah. Mutahayyizan, misalnya sekelompok dari pasukan muslimin ini dikepung oleh kufar, oleh musuh-musuhnya. Maka beberapa dari mereka lari untuk cari bantuan, memanggil pasukan yang lain atau semisalnya. Tapi ini pun dengan syarat tidak memadzorotkan teman-temannya, pasukan yang sedang dikepung. Artinya kalau sampai itu melemahkan, dengan alasan itu misalnya banyak yang mundur, banyak yang lari dengan alasan cari bantuan atau semisalnya, bisa di makan dengan mudah sekelompok muslimin ini, maka haram, gak boleh kamu tinggalkan. Al-Muhim, termasuk yang dibolehkan kalau orang itu lari dari peperangan untuk darurat mencari bala bantuan atau semisalnya, karena juga tidak terdapat padanya ilat-ilat yang disebutkan tadi. Dia bukan lari karena takut, bukan karena ini, tapi untuk kepentingan kaum muslimin itu sendiri. Maka ini pengecualian dari tawalli yawmaz zahaf. Dan ini termasuk yang ulama sebutkan takhsisul hadith atau takhsisus sunnah bil Quran. Sunnah dikhususkan dengan Quran. Sunnah menyebutkan hukum secara umum, tawalli yawm az-zahf, kabair, sab'ul mubiqat. Kita mendapatinya secara umum berarti enggak boleh. Tidak. Karena Quran mengkhususkan dua kondisi tadi. Maka ada terkadang Quran yang menyebutkan hukum secara umum, sunnah mengkhususkan. Ada pula sebaliknya seperti ini, sunnah menyebutkan secara umum, Quran yang mengkhususkan. Dikhususkan keumuman hukum yang ada di dalam sunnah. Keumuman ini pula, tawalli yawmuz zahaf, para ulama sebutkan dikecualikan juga kalau tidak mungkin muslimin menghadapi, enggak bisa dipaksakan. Batasannya mereka sebutkan lebih dari dua kali lipatnya. Karena Allah katakan al-an khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alf yaghlibu alfain. Dua kali lipat. 100 personil muslimin masih bisa menghadapi 200 musuhnya. 1000 masih bisa menghadapi 2000. Tapi jika lebih dari itu, muslimin 1000 misalnya, pasukan musuh 5000 misalnya, maka lari dari peperangan saat itu boleh. Bukan karena takut, tapi karena nyawa berharga dan gak mungkin. Secara perhitungan, jumlah yang begitu banyak akan jadi santapan empuk bagi kufar. Maka boleh. Diperbolehkan dalam syariat untuk mereka lari dari peperangan menyelamatkan nyawa dan kehormatan mereka. Nah itu segala-galanya modal bagi kaum muslimin, nyawa mereka, kehormatan mereka. Serupa dengan itu, kalau musuh punya peralatan perang yang tidak mungkin dilawan, tidak mungkin ditahan oleh kaum muslimin, nggak mencukupi. Misalnya kufar punya jet tempur misalnya, dengan enaknya ngelempari bom dar der, sementara muslimin nggak punya anti pesawat. Roket-roket rudalan di pesawat enggak punya. Paling-paling mereka pegang AK, pegang SS-1, nembak pesawat enggak akan kena. Anti pesawat mereka enggak punya. Maka boleh dalam kondisi itu pula. Karena enggak mungkin dihadapi. Termasuk syarat yang Allah sebutkan tentang jihad, kemampuan bagi kaum muslimin ada untuk menghadapi mereka. Nah, makanya penting mereka punya, mereka persiapkan quwwah, wa'idullahu mastata'tu min quwwah, untuk menghadapi segala kecanggihan dan peralatan perang yang dimiliki oleh musuh-musuhnya. Yang ketujuh terakhir dari Sab'ul Mubiqat adalah Qadhful Muhsanat. Al-Qadhaf semula maknanya melempar. Yang dimaksud tuduhan. Tuduhan melakukan zina. Wal'iyadzu billah. Muhsanat adalah harair, wanita-wanita yang merdeka, bukan budak. Ada juga yang mengatakan muhsanat itu afifat, yang diketahui terhormat, terjaga harga dirinya dari perbuatan zina. Muhsanat ghafilat. Ghafilat yang lalai. Ini maksud lalai jauh dari zina. Artinya bahkan tidak terbesit di benak mereka untuk zina, untuk ini, pergaulan bebas. Dan terlihat ghafilat dari pakaiannya, dari tindak tanduknya, dari gerak-geriknya, dari penampilannya, ghafilat. Beda dengan yang satunya, yang memang dandanannya menor, pakaiannya begini, begitu. Tidak menampakkan kalau dia itu wanita yang menjaga harga dirinya. Tidak menampakkan wanita yang terhormat. Ini tidak. Wanita terhormat. Muhsanat, ghafilat, mukminat. Sehingga keluar dari mukminat, wanita-wanita kafir. Wanita kafirah. Jika dia menuduh wanita yang ada padanya tiga sifat ini, mukminah, muhsanah, wanita merdeka, ghafilah, terjaga kehormatannya, maka itu qadzf, wajib atau termasuk sab'ul mubiqat, tujuh dosa yang menghancurkan, kabairud dzunub, dan ditegakkan hukum had padanya 80 kali cambuk plus tidak diterima persaksiannya plus divonis sebagai orang fasik berlapis. Firman Allah, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh muhsanat tadi wanita dan dia tidak punya 4 saksi, cambuk dia 80 kali cambuk, satu hukumnya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan diterima selama-lamanya persaksian dia, sudah. Dan mereka orang-orang yang fasik, tiga. Bagaimana mau diterima persaksiannya? Ngawur dan berani dia merusak kehormatan orang. Muslim, muslimah, mukminah. Dengan beraninya dia katakan fulana zania, fulana berbuat ini, fulan ahir, fajir, irbit, atau semisalnya. Menunjukkan tipisnya iman pada dirinya, tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Rendahnya iman pada dirinya. Padahal itu al-mubiqat, dosa yang besar dan menghancurkan betul-betul kehormatan orang, rusak karenanya. Dituduh melakukan ini dan itu. Allah sebutkan di ayat illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan dia membenahi, berbenah, aslahu. Para ulama menyebutkan pengecualian ini, kecuali orang-orang yang tobat, berbenah, tidak mencakup jumlah yang pertama. Hukum cambuk baginya 80 kali. Agar tidak dikatakan, oh dia sudah tobat, dia sudah ini, sudah enggak perlu dicambuk. Lah, tetap dia dicambuk. Itu sepakat ulama. Yang mereka khilafkan, hukum yang kedua. La taqbalu lahum syahadatan abada, jangan diterima selamanya persaksian dia. Persaksiannya tidak bisa diterima untuk selamanya. Di sini khilaf, ada yang mengatakan kembali. Artinya dia bisa tobat, berbenah, maka lain kali bisa diterima persaksiannya. Ada ulama yang lain mengatakan enggak, sama. Tidak boleh diterima persaksian dia selama-lamanya sudah. Tobat dia antara dia dengan Allah. Tapi untuk dia lain kali memberi persaksian, abadan. Enggak boleh. Enggak boleh diterima persaksiannya. Karena perkara besar. Dari situ, fuqaha menyebutkan al-qadhif, penuduh dengan zina, jika bertobat, apa diterima persaksian dia atau tidak. Sekelompok fuqaha mengatakan tidak bisa diterima, karena Allah katakan abadan, selamanya, jangan diterima persaksiannya. Sengaja disebutkan abadan bahwa hukum ini enggak akan tercabut darinya mutlak. Selamanya enggak akan bisa diterima persaksian dia. Atau yang lain menyatakan ya hukum ini kan kembalinya kepada kefasikan. Dia ditolak karena fasik. Jika penghalang ini sudah terangkat, hilang, tidak lagi dia sebagai orang fasik, betul-betul tobat, baik, jadi orang soleh dan seterusnya, aslahu, maka bisa diterima persaksian dia. Dari situ sebagian menyebutkan kembalinya bisa kembali pandangan dan ijtihad seorang hakim atau pemerintah lebih umum. Jika mereka melihat kemaslahatan menuntut untuk tidak diterima persaksian orang yang menuduh, maka tidak diterima persaksiannya selamanya. Walaupun dia tobat dan jadi baik, luar biasa, tetap tidak diterima persaksiannya. Terlebih kalau itu diinginkan sebagai efek jera bagi yang lain, agar tidak berani-berani gampang-gampang menjarah, merusak kehormatan orang lain. Sewaktu-waktu dia butuh persaksian, memberi saksi, enggak diterima persaksiannya. Kembali kepada pandangan dan ijtihad qadhi atau hakim. Perkara lain, hadis dan ayat juga menyebutkan muhsana, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Ayat juga walladzina yarmunal muhsanat, perempuan yang disebutkan. Namun jumhur, hampir seluruh ulama menyebutkan sama hukumnya laki maupun wanita. Ini yang kamu tuduh itu perempuan ataupun laki, sama hukumnya. Itu termasuk kabair, termasuk sab'ul mubiqat, termasuk dosa besar yang menghancurkan agar orang tidak salah kaprah misalnya. Oh boleh, ini kan laki yang saya tuduh. Yang dilarang itu kan muhsanah, perempuan. Lah, sama hukumnya. Gak ada beda. Kalaupun yang kamu tuduh itu lelaki, mukmin, muhsan, ghafil. Nah. Hanya saja ayat hadis menyebutkan muhsanat, perempuan, wanita, karena seringnya mereka yang jadi objek tuduhan. Cekcok misalnya atau apa, karena kebencian, karena perseteruan, karena ini itu perempuan. Sudah, tuduhan itu yang kemudian dilontarkan kepada dasar zania, ahira, begini, begitu. Dituduh gampang pada wanita, menuduh sebagai penzina atau yang lafadz semakna dengan itu. Makanya kisah Maryam ketika bawa anak, kaumnya mengingkari, kif, kamu ini enggak bersuami, belum nikah, kok bawa anak, ini keluargamu dikenal keluarga baik, bukan wanita-wanita yang nakal, yang rusak. Makanya mereka katakan, wa ma kanat ummuki baghiya, ibumu pun bukan seorang wanita yang baghiya, yang suka berbuat zina atau ini, dikenal terhormat. Al-Muhim menunjukkan itu terlebih di masa sebelum Islam ma'ruf, sering wanita jadi objek tuduhan perbuatan zina. Dan di sisi lain juga memang tuduhan zina kepada wanita lebih dahsyat, lebih besar, walaupun sama hukumnya, tapi lebih besar. Kenapa? Karena itu merusak dan membuat ragu nasab anak-anaknya. Madorot kepada perempuan ini. Beda kalau itu laki, walaupun sama hukumnya. Tapi seandainya dia dituduh zina, efeknya tidak seperti perempuan. Lah kalau perempuan, dia hamil misalnya, dituduh zina, berarti anaknya anak siapa ini? Kemana nasabnya? Anaknya suami dia kah? Atau selingkuhannya? Atau ini? Nas'alullah al-afiyah wassalam. Orang jadi ragu, jadi meragukan kehormatan dia, nasab anaknya jadi dipertaruhkan, dipertanyakan, panjang pada perempuan. Makanya dikhususkan penyebutan terkait perempuan. Yang termasuk dalam bab ini fuqaha sebutkan orang yang membenarkan tuduhan qadhif sama hukumnya seperti qadhif. Orang yang membenarkan tuduhan qadhif sama seperti qadhif hukumnya. Ketika seseorang menuduh orang lain, fulan ahir, ini zani. Lalu orang kedua mengatakan, naam sodakta, ya kamu benar memang. Ya gak nuduh, tapi membenarkan. Maka yang membenarkan pun sama, termasuk seperti hukum qadhif. Terkena sab'ul mubiqat, kabairud dhunub. Karena dia membenarkan. Sangat-sangat dikhawatirkan, termasuk bentuk pembenaran ini adalah penyebarluasan. Karena kalau dia enggak benarkan, enggak akan berani menyebarluaskan. Berarti didasari oleh pembenaran. Dia publikasikan, bahasa sekarangnya dia sharing. Apalagi sekarang, dia masukkan grup WA, dia upload misalnya di internet, dia masukkan channel sana, channel sini, di Twitter, di Facebook, atau yang lainnya. Yang menuduh bukan dia, orang lain. Tapi dia menyebarkan, ini ada audionya. Fulan berkata, kalau fulan itu penzina. Sebarluaskan sama dia. Sab'ul mubiqat, bukan ringan. Kabairud dhunub. Katanya termasuk poin yang diingkari sangat, dikritik besar oleh para ulama dan masyayikh, perilaku sebagian muta'assibah, orang-orang yang fanatik dalam fitnah, ikut menyebarluaskan audio muhadharah atau ceramah dari Dr. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali alhamahullah rusydahu wa waffaqahu lis-shawab, yang menuduh salah seorang muslim Abu Ayyub Muhammad bin Ghumari, salah seorang da'i di Amsterdam, Belanda sana, bahwa dia dikatakan ahir, fajir, afjarun nas, fujuran fil a'rad. Ditambah lagi, sahibul hanati wal khammarat. Yang sering atau jadi langganan tempat-tempat kefasikan, kefajiran, khomarot, barbar, tempat orang minum, kemudian dia sakran, mabuk. Di barat tentunya banyak. Al-Muhim dituduh Abu Ayyub dengan tuduhan-tuduhan berlapis ini tadi. Sering ke tempat bar, mabuk-mabukan di situ, tempat minum-minuman keras, khamarat. Orang paling fajir, kefajiran dalam urusan kehormatan, dan dikatakan ahir. Ahir ini yang parah, karena ahir bermakna zani, penzina. Kif. Dengan tegas dan fasihnya mengatakan ahir, dan itu di masjid bait min buyutillah diucapkan, menodai rumah Allah dengan kata-kata keji, fahish, badhi, yang bukan sifat seorang mukmin. Ta'an, la'an, fahish al-badhi. Lebih lagi itu fi bait min buyutillah, di rumah Allah, di masjid disampaikan. Mana saksinya? Seperti yang Allah katakan, فَلَمْ يَعْتُوا بِعَرْبَعَةِ شُهَدَى. Karena zina dalam Islam hanya bisa diterima dan ditegakkan hukum kepada pelakunya salah satu dari dua, gak ada lain. Satu, dengan pengakuan, seperti Ma'iz radhiyallahu an mengaku dirinya berbuat ini itu, atau dengan saksi empat orang dan udul, orang yang adil, terpercaya. Gak gampang, karena urusannya kehormatan. Dikatakan fulan melakukan zina, keempat-empatnya harus melihat dengan jelas perbuatan yang dimaksud. Timba itu masuk di dalam sumur, dia lihat jelas. Makanya dalam pengakuan pun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan untuk orang enggak usah ngaku. Enggak baik bagi dia untuk mengaku. Ma'iz ketika datang mengaku berbuat ini itu, Rasul berpaling menyibukkan diri. Ini itu. Ma'iznya terus ngejar, ya Rasulullah, nyatakan dirinya melakukan sesuatu yang mendatangkan had min hududillah, maka tegakkan hukum itu padaku. Rasul berpaling, Rasul berpaling. Yang ulama sebutkan Rasul demikian, yang beliau inginkan sudah enggak usah ngaku, pulang sana. Tobatlah antara kamu dengan Allah, lebih baik daripada kamu ngaku. Sudah benahi, benar-benar kamu bertobat dengan syarat tobat yang ma'ruf. Kamu sesali betul-betul, kamu takut kepada Allah. Kamu berjanji di hadapan Allah tidak akan melakukan lagi. Kamu tinggalkan dosa itu jauh lebih baik daripada kamu datang mengaku. Kehormatanmu sekarang jadi taruhan. Kalau dia gak ngaku, gak ada yang tahu dari manusia. Dan itu lebih baik, kehormatan dia terjaga. Sampai sebegitunya. Bahkan Rasul beri udzur. Ya Ma'iz, mungkin kamu cuman pegang-pegangan. Enggak ya Rasulullah, begini. Kamu cuman mungkin cium-ciuman. Enggak ya Rasulullah, begini. Terus dia ngaku. Enggak cukup itu. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala an dirajam oleh para sahabat, nyesal, terbukti benar apa yang Rasul katakan, lari Ma'iz ketika dirajam. Tapi dikejar terus oleh para sahabat dan terus dilempari, hingga beliau meninggal dunia, wafat radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasul menyesalkan, kenapa terus dilempari? Halla taraktumuhu, kenapa enggak kalian biarkan datang ke sini? Mungkin dia mau mencabut iktirafnya, mencabut pengakuannya. Makanya salah satu syarat yang fuqaha sebutkan, kalau itu dengan pengakuan, dia tetap mempertahankan pengakuannya sampai mati dirajam. Kalau dia mencabut, ya sudah berhenti rajamnya. Gak boleh dirajam lagi. Mungkin dia kesakitan ini itu, antara dia dengan Allah. Dia cabut pengakuannya, gak benar pengakuan yang pernah sempat dia sampaikan. Ya sudah berhenti. Makanya Rasul menyesalkan kenapa dikejar terus. Artinya dari sisi lain kita memahami dari sini begitu jauhnya syariat menjaga kehormatan orang muslim, muslimah. Kehormatan. Kata Syekhul Islam, oleh karena itu pula dalam Islam belum pernah rajam dilakukan dengan saksi. Belum pernah. Ada dengan pengakuan. Saksi gak mudah. Dari mana 4 orang itu didatangkan? Dan gak sembarangan 4 orang. Masing-masingnya harus orang yang adil. Dengan kriteria yang persaksiannya bisa diterima. Semua ini demi menjaga kehormatan orang. 5 dzaruriyat. 5 perkara pokok yang karenanya syariat itu diturunkan oleh Allah. Kitab suci, Rasul diutus untuk menjaga 5 ini. Salah satunya a'rad, kehormatan orang, agar terjaga dengan baik, nama baiknya, agar tidak dirusak. Salah satunya dengan tuduhan seperti ini. Asyahid, tuduhan terucap dari Dr. Syekh Muhammad bin Hadi. Dipublikasikan oleh banyak pihak. Dia share ke sekian channel, ke sekian WA, grup-grup yang ada, atau itu secara pribadi sama. Apa maumu kamu bagikan ke fulan, ke fulan? Berarti kamu terkesan membenarkan tuduhan itu. Bukan perkara ringan. Sab'ul mubiqat, kabairuz dzunub. Fitnah. Yang Rasulullah SAW sebutkan, menghancurkan pelakunya dosa ini. Dari mana sekarang persaksiannya? Lebih anehnya lagi, bagaimana dia bisa menyebarkan? Sementara dia sudah diselamatkan oleh Allah, tidak menuduh. Tapi memaksakan diri masuk ke dalam fitnah. Ikut nyebarkan ke sana kemari. Kemana ilmu yang selama ini dia pelajari? Seperti orang gak pernah mencium ilmu, gak pernah membuka Quran dan Sunnah. Nah, kalau ditanya lah, bagaimana hukumnya orang yang nuduh tanpa ada 4 saksi? Kan ma'ruf dalam syariat harus ada 4 saksi. Qadhf. Nah, kamu menyebarkan tahu siapa saksinya. Oleh karena itu tidak ada di madhab manapun dari madhab ulama fuqaha Islam, tidak ada penetapan hukum seseorang itu dianggap zani, ahir, hanya karena tuduhan atau persaksian seseorang, kalaupun itu seorang imam besar. Dan syariat pun gak ada memberi jalan bagi itu. Dituduh fulan zani karena imam fulan menuduh dia zani. Di mana ada? Yang ada tadi 2. Persaksian dia atau 4 orang saksi, pengakuan dia atau 4 orang saksi. Adapun tuduhan tetap tuduhan, haram tanpa ada saksi, tanpa ada bukti. Sab'ul mubiqat. Ijtanibu. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Al-ma'asum man asamahullah. Yang selamat hanyalah orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih aneh lagi ketika beliau mensifati klarifikasi, Syekh Muhammad mengklarifikasi, mensifati klarifikasi yang dikeluarkan oleh beberapa da'i di Belanda, Abu Abdillah, Bushta, dan beberapa nama yang lain, atas penonaktifan Abu Ayyub bin Humari ini. Disifati oleh beliau bahwa klarifikasi itu berarti menyebarluaskan aib, membongkar kejelekan seorang muslim. Padahal itu di negeri barat Eropa yang minoritas muslim di situ akan jadi bahan tertawaan bagi kufar dan seterusnya. Apa sih isi klarifikasinya? Isi klarifikasinya begini. Dengan ini kami, 4 orang nama salah satunya Bushta, menyatakan bahwa yang bersangkutan bernama Abu Ayyub Muhammad bin Humari dari semenjak keluarnya surat ini tidak lagi aktif di Yayasan Al-Huda Wan Nur dan juga tidak lagi mengisi di channel yang namanya An-Nasiha. Channel Nasiha. Titik. Di mana penyebaran aib di situ? Di mana membongkar kejelekan? Di mana? Cuman klarifikasi, dengan ini dinonaktifkan, tidak lagi menjadi anggota Yayasan Al-Huda Wan Nur dan tidak lagi mengisi di channel An-Nasiha. Pes. Mana pembongkaran aib? Mana itu penyebutan kejelekan dan lain sebagainya akan ditertawakan kufar? Apanya? Orang kan punya akal jadi bingung. Mana aib itu? Misalnya disebutkan karena ini, karena itu, mungkin enggak ada. Satu, kalau dikembalikan, yang lebih pantas menyebarkan aib, yang lebih pantas dikatakan menyebarkan aib, yang lebih pantas dikatakan membongkar kejelekan seorang muslim, dan itu di negeri barat, kufar, akan menjadi tertawaan bagi kufar, sama muslimin, minoritas di situ. Mana? Klarifikasi itu atau yang menuduh fulan akhir zani, fajir, orang paling fajir, kefajiran dalam kehormatan, sukanya dibarbar, sukanya ini itu. Mana yang menyebarkan aib dan membongkar kejelekan orang? Yang mana? Hukumi dengan akal. Mana yang lebih pantas untuk dikatakan itu menyebar luaskan aib dan membongkar kejelekan seorang muslim? Padahal kalaupun seandainya, wallahu alam, kita enggak tahu, tapi seandainya, taruhlah seandainya jadalan, pernah mungkin dulu Abu Ayyub berbuat ini itu. Syekhul Islam menukilkan ijma' ulama sepakat, seorang yang telah bertobat dari suatu maksiat tidak boleh dicela dan diungkit-ungkit apa yang pernah dia perbuat. Haram hukumnya. Kalau enggak gitu rusak dakwah ini. Dan siapa orangnya yang enggak pernah masa lalu? Yang enggak pernah punya masa lalu siapa? Masing-masing orang. Kemudian diungkit-ungkit, disebut-sebut lagi, dulu fulan pernah berbuat gini, fulan pernah melakukan ini, dulu dia lakukan maksiat ini, maksiat itu. Apa gunanya? Dia sudah tobat. Kalaupun pernah berbuat misalnya. Karena saksi enggak ada. Belum lagi, bukankah syariat mengajarkan kepada kita sitr. Man satara musliman satarahullah. Yang menutupi seorang muslim aibnya, ditutupi oleh Allah aibnya. Balasan serupa dengan perbuatan. Kita diperintah menutupi aib saudara kita, kalaupun dia punya aib, maksiat, berbuat dosa ini itu. Ditutupi, bukan disebarluaskan, dicelah habis-habisan demikian. Sifat seorang mukmin menutupi aib saudaranya, menasehatinya dengan sembunyi, tidak ada orang lain tahu, sehingga tertutup, kehormatan saudaranya tetap terjaga. Itu pun sekali lagi kalau pernah berbuat dulu. Apalagi kalau semua itu enggak benar. Besar dosanya. Nasallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-hayy la tu'manu alaihil fitnah. Orang yang hidup tidak ada jaminan untuk selamat dari fitnah. Yang masih hidup tidak ada jaminan untuk dia selamat dari fitnah. Orang yang fanatik, yang tetap membela mati-matian dalam fitnah ini, bahkan ikut menyebarluaskan, menunjukkan seperti yang Syekh Rabi sebutkan, marubbu tarbiyatan sahihah. Selama ini tidak terdidik dengan didikan yang benar. Selama ini tidak tertarbiyah dengan tarbiyah yang baik. Tidak tertarbiyah dengan tarbiyahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Muhammad Abdul Wahab. Jelek tarbiyah mereka, didikan mereka. Karena kalau dia tertarbiyah dengan baik, gak akan mengekor dan mengikuti segala yang diucapkan. Dalam keadaan dia tahu itu parah, besar kesalahannya. Bukan lagi mengikuti, bahkan pada tingkat membelanya. Dan pembelaan itu mati-matian. Mustamit. Na'udzubillah minal khudlan. Kalau seorang hamba sudah tidak mendapat taufik dari Allah, mengingatkan kita apa yang Syekhul Islam sebutkan, terkadang itu perkara gampang, jelas, seawam-awamnya orang pun ngerti, faham, tapi bisa menyimpang di situ orang-orang pinter, jadi keblinger, doktor sebagiannya, S3, bahkan seorang alim besar sekalipun, hawa nafsu, syaitan. Adalah orang awam pun dengan gampangnya dia faham, dia ngerti. Gak boleh menuduh tanpa ada saksi. Sabul mubiqat, kabairud dzunub. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir mungkin, bahwa dengan ini, 7 dosa besar ini, kalau diringkas, ada kabair, dosa atau maksiat yang kembalinya kepada keyakinan dan amalan yang disertai keyakinan tentunya. Kembalinya kepada keyakinan dan amalan yang disertai dengan keyakinan. Seperti syirik, seperti sihir. Ada keyakinan. Didasari oleh keyakinan. Bahwa itu boleh. Ada peribadatan kepada selain Allah. Dia lakukan. Penyembahan. Mempersekutukan Allah dengan yang lain. Kembalinya kepada i'tiqad. Ini yang pertama. Yang kedua, ada dosa maksiat yang kembalinya sebatas amalan tanpa disertai keyakinan. Artinya dia meyakini itu haram, tapi karena nafsu misalnya, karena hawa nafsu, karena teman, karena lingkungan, terjatuh dia dalam maksiat itu. Seperti zina, insya Allah mungkin keseluruhan muslim tahu kalau itu haram. Hatta pelakunya nangis kalau diingatkan. Makanya kalau ditangkap misalnya, dia malu, dia tutup mukanya. Karena tahu itu haram, aib. Maka gak ada keyakinan kalau ini boleh. Dia tahu ini haram, tapi dia melakukan. Maka dalam batas pengamalannya, dia melanggar. Tapi tetap dia yakin itu haram. Semakna dengan itu mencuri, makan harta anak yatim, lari dari peperangan tadi. Dosa-dosa yang diamalkan dari sisi pelanggarannya tanpa disertai keyakinan. Beda dengan syirik, beda dengan sihir. Ini hanya sekedar pengamalan. Tapi dia yakin ini haram, gak boleh. Gak ada orang melakukan maksiat-maksiat ini dengan yakin, keyakinan. Bahwa ini amal soleh ini. Berpahala bagi dia melakukan maksiat ini, gak ada. Beda dengan syirik. Makanya dia yakini ini bentuk kecintaan kepada wali, kepada orang soleh. Dan yang semisalnya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.